Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Ibnu Al-Qayyim FM yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal di siang hari ini, hari yang ke-6 di bulan Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang dilakukan secara online dari studio Radio Ibnu Al-Qayyim FM Balikpapan, yang mana kita masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat, yang merupakan sebuah risalah karya Al-Syeikh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana kita masih berada pada ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang 5. Dan kita masih berada dalam pembahasan rukun yang pertama yaitu syahadat. Dan di kesempatan sebelumnya, terakhir kita masuk dalam pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Sebagaimana la ilaha illallah adalah miftahul jannah, pintu surga. Dan yang namanya sebuah pintu dan namanya sebuah kunci, ya. Afan, la ilaha illallah adalah kunci, miftahul jannah, kunci masuk surga. Dan yang namanya sebuah kunci pasti memiliki gerigi. Gerigi-gerigi yang ada di dalam kunci tersebut. Dan syarat-syarat la ilaha illallah itu ibaratnya adalah gerigi-gerigi dari sebuah kunci yang dengannya akan membuka dari pintu surga Allah Azza wa Jal. Sehingga ini penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami dari syarat-syarat la ilaha illallah, sehingga dengannya akan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Dan syarat-syarat ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh para ulama, bukan pula datang dari pemikiran Wahhabi atau yang disebut misalkan pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang semisalnya, bukan. Namun syarat-syarat ini diambil dari meneliti dan membahas serta menelaah dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diambil kesimpulan dan ringkasan dari syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana pula diambil ringkasan dari syarat sahnya salat, yang mana sholat seseorang tidak diterima kecuali terpenuhi syaratnya. Sebagaimana pula diambil syarat-syarat sahnya haji, yang ibadah haji seseorang tidak akan diterima kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Dan amalan ibadah yang lainnya, maka demikian pula, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang tidak bermanfaat ucapan ini, kalimatul la ilaha illallah, kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat tersebut diambil dari dalil-dalil Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 8 dari syarat la ilaha illallah. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu dari 8 syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh al-muallifu asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. 8 syarat tersebut, yang pertama al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm al-munafi lil-jahl. Syarat yang pertama adalah al-ilmu yang menafikan kejahilan. Dijelaskan oleh syarih Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, ay al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan wa haqiqata ma dallat alayhi min tauhidillahi azza wa jal wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil-ibadah وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح معنى لا إله إلا الله. Mana syarat yang pertama, yaitu al-ilmu, mengilmui, ilmu yang menafikan kejahilan. Maknanya adalah mengilmui dari makna la ilaha illallah, baik dari sisi nafi ataukah isbat. Dari sisi nafi ataukah isbat, sebagaimana yang telah berlalu. Dan mengilmui hakikat dari kandungan kalimat ini, la ilaha illallah, berupa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Demikianlah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kufri bi kulli ma yu'badu min dunillah, demikian pula mengkufuri, mengingkari setiap yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kandungan dari ilmu. Mengilmui apa? Mengilmui makna la ilaha illallah, mengilmui konsekuensi dan kandungan dari la ilaha illallah. Apa konsekuensi dan kandungannya tersebut? Yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan mengingkari sesembahan dari selain Allah Azza wa Jal. Maka ini syarat yang pertama, mengilmui dari hal-hal tersebut. Kama marrat ma'ana al-ayatul kathirat allati tuwaddihu ma'ana la ilaha illallah, sebagaimana yang telah berlalu ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan kepada kita makna la ilaha illallah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, perkataan para nabi kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalihi ta'ala, demikianlah firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga ayat yang jelas, yang gamblang, perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan, agar mereka mengikhlaskan agama. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan untuknya agama. Sehingga ayat-ayat ini menunjukkan makna dan kandungan dari la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, yaitu mengingkari setiap sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, serta mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله المنافي للجهل Kemudian makna bahwasanya syarat la ilaha illallah al-ilmu, ilmu yang menafikan kejahilan. Apa makna dari menafikan kejahilan? Ay ilman sahihan wa fahman qawiman lihadihil kalimati yakhruju bihi an sabilil jahli wal jahilin. Fa'in qalaha bila ilmin bima'naha wa madluliha fa'innaha la tanfa'uhu. Makna ilmu yang menafikan kejahilan yaitu di atas ilmu yang sahih dan pemahaman yang lurus terhadap kalimat la ilaha illallah yang dengannya seseorang keluar dari jalan kebodohan dan jalannya orang-orang jahil. Ini makna ilmu yang menafikan kejahilan. Yaitu berada di atas ilmu yang sahih, pemahaman yang lurus, yang dengannya dia terbebas dari kebodohan dan jalannya orang-orang yang jahil. Fa'in qalaha bila ilmin bima'naha wa madruliha fa'innaha la tanfa'uhu. Apabila dia mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah, tanpa mengetahui maknanya dan mengetahui konsekuensi dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, maka ucapan tersebut tidak akan bermanfaat untuknya. Sehingga ini makna syarat yang pertama, al-ilmul munafi lil jahli, ilmu yang menafikan kejahilan. Apa dalilnya? Dalil dari syarat yang pertama ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allahu azza wa jalla semata. Wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, meminta ampunlah untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Fabada'a bil ilmi idh huwal asas. Maka perhatikan pada ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ilmu, ilmui la ilaha illallah. Idh huwal asas, karena itu adalah pondasi. Karena itu mengilmui la ilaha illallah adalah pondasinya. Wa qala Allah Subhanahu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Zukhruf ayat yang ke-86 dan setelahnya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mempersaksikan al-haq wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang mempersaksikan al-haq, ay la ilaha illallah, yaitu la ilaha illallah, orang yang bersaksi la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu. Ay ya'lamuna ma'na ma syahidu bihi, yaitu mereka mengilmui makna dari apa yang mereka persaksikan. Sehingga ini bentuknya barakallahu fikum, pujian Allah memuji mereka. Orang-orang yang mempersaksikan, ya, bersyahadat la ilaha illallah, dan mereka mengetahui makna dari la ilaha illallah. Mereka mengetahui makna dari persaksian mereka, bukan hanya persaksian yang kosong semata, yang hanya di lisan saja, tidak. Namun mereka mempersaksikan dan persaksian tersebut di atas ilmu. Ya. Sehingga ini dalil atas syarat yang pertama, al-ilmul munafi lil jahl. Wa fi sahih Muslim an nabiyyina alaihi salatu wassalam annahu qala, dan di dalam sahih Muslim dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Man mata, barang siapa meninggal, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Fashtaratal ilma, maka dalam Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan adanya ilmu dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man mata wa huwa ya'lam. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu. Sehingga dalil-dalil ini dari ayat-ayat Al-Qur'an, demikianlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada kita syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu. Al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan. Syarat yang kedua, athani al-yaqinul munafi lis syakki war raib. Syarat yang kedua adalah yakin yang menafikan keraguan. Asyak war raib, yang menafikan sikap keraguan. Wal yakinu huwa tamamul ilmi wa kamaluhu. Yakin adalah tamamul ilm, kesempurnaan ilmu, ya, dan merupakan ilmu yang lengkap, ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, itulah keyakinan. Barakallahu fikum. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya saja kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Tsumma lam yartabu. Ayqanu wa lam yashukku. Yaitu mereka orang-orang yang yakin dan tidak ragu. Sehingga syarat dari la ilaha illallah, seseorang meyakini, ya, dari ucapan ini la ilaha illallah dan meyakini maknanya dan kandungannya. Dia yakin. Tidak hanya sekedar ilmu, namun dia meyakininya. Ya. Dan keyakinan tersebut menghilangkan keraguan yang ada dalam dirinya. Qala fal iman wa tauhid la budda fihi min al yaqin wal aqidati as-sadiqati as-sahihah. Maka keimanan dan tauhid harus padanya dibangun di atas keyakinan dan akidah yang jujur serta lurus. Wa rabatil qalbi ala dzalik, dan mengikat hati akan hal itu. Amma idza kana asy-syakhsu mutaraddidan syakan murtaban fa hadza la yuqbalu minhu. Adapun apabila seseorang, ya, dia mengucapkannya dalam keadaan ragu. Ya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak yakin, fahadha la yukbalu minhu, maka ini tidak akan diterima darinya. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, An-Nabiyyina alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima abdun, tidaklah ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ghaira syakin, dalam keadaan dia tidak ragu. Ini syahidnya, ghaira syakin, dalam keadaan dia tidak memiliki keraguan. Berarti apa? Dia di atas keyakinan, di atas yakin. Ya, fihima, terhadap dua kalimat syahadat tersebut, illa dakhalal jannah, melainkan ia akan masuk ke dalam surga. Fashtaratal yaqin wa huwa intifa'u syakki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan di sini adanya keyakinan dan menafikan adanya keraguan. Wa fil haditsil akhir, dan di dalam hadis yang lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'id, siapa saja yang kau temui dari belakang dinding ini yang dia bersyahadat la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan dia yakin, hatinya dalam keadaan yakin, fabashshirhu bil jannah, maka beritakan kepadanya kabar gembira berupa surga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin. Fala budda an takuna nabi'atan an yaqinin min qalbin min qalbi qailiha, sehingga diharuskan di sini ya syahadat tersebut bersumber dari keyakinan dari hati orang yang mengucapkannya. Fala yakunu indahu syakun wal irtiyabun, sehingga tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Fa in wujida syakku wal irtiyabu falam tuqbal minhu wa in qalaha marrat, apabila ada keraguan-raguan di dalam hatinya maka tidak akan diterima ucapan la ilaha illallah tersebut walaupun dia mengucapkannya ya dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, walaupun dia ribuan kali bahkan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun di hatinya ada keraguan. Di hatinya ada keraguan tentang makna dari ucapan tersebut. Maka hal tersebut tidak diterima darinya. Sehingga disyaratkan dari ucapan la ilaha illallah adalah al-yaqin al-munafil syak, adanya keyakinan yang meniadakan keragu-raguan. Keyakinan yang meniadakan keragu-raguan. Kemudian yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas al-munafil syirki war-riya. Syarat yang ketiga adalah keikhlasan yang menafikan kesyirikan dan riya. Ini syarat yang ketiga. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala jalla wa ala, ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni, amalan yang murni, yang ikhlas hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihi an nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam annahu qala as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dalam kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi di dalam sahih Bukhari afwan, dan disebutkan dalam sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan syarat ikhlas dari dalam hatinya. Sehingga apa? Fashrata alaihi salatu wassalam al-ikhlas. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan adanya keikhlasan orang yang beruntung pada hari kiamat dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis ini fashtaratu alaihi salatu wassalam al-ikhlasa an takuna nabi'atan min qalbin mukhlishan lillah lam yurid bihadhihi al-kalimati wa bi'amali ad-din illa Allah. Yang dia mensyaratkan wadanya bahwasanya ikhlas tersebut harus bersumber dari hati yang mukhlis, dari hati yang ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lam yurid bihadhihi al-kalimati, dia tidak menginginkan dari ucapan ini, wa bi amali ad-din, dan dari amalan-amalan agamanya kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinul khalis, milik Allah lah agama yang murni ini. Wal khalis, adapun khalis cara bahasa maknanya adalah huwa safi an-naqi alladhi laysa fihi sya'ibatu syirkin aw riya'in aw nahwi dhalik. Makna Al-Khalis, agama yang murni, adalah agama yang safi an-naqi. Agama yang murni. Ya, agama yang bersih dan murni. Alladzi laisa fihi, yang tidak ada padanya noda-noda syirik dan riya. Dan yang semisalnya. Inilah seorang yang ikhlas. Agama yang ikhlas adalah agama yang bersih. Agama yang murni dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda riya. Inilah agama yang murni. Ya. Sehingga sesuatu yang murni adalah sesuatu yang belum tercampur dengan sesuatu apapun. Seorang yang beramal ikhlas adalah seorang yang amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, 100% hanya untuk Allah, dan belum dan tidak ada campur tangan padanya, tidak ada campuran dari niatan-niatan selainnya. Ini seorang yang ikhlas. Wa fi ma'na al-ikhlas lughatan ta'ammal qaul Allah taala, dan dalam makna ikhlas secara bahasa, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran untuk kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberikan minuman untuk kalian dari perutnya. Min baini farthin wa damin, sesuatu yang tengah-tengah antara farthin kotoran, wa damin dan darah. Yaitu apa? Labanan khalisan, air susu yang murni. Ya, air susu yang murni yang tercipta antara darah dan kotoran. Ya, antara darah dan kotoran. Ya. Sehingga di sini khalisan ay safiyan naqiyan laisa fihi syaibatu dam wala syaibatu fard. Susu, air susu yang murni adalah yang murni, ya. Tidak tercampur padanya darah, demikian pula tidak tercampur padanya kotoran. Ini berarti susu yang murni dari sebuah hewan ternak. Dikatakan labanan khalisan. Ma annahu yakhruju min baini farthin wa damin. Padahal susu itu tercipta dari campuran kotoran dan darah. Maksudnya susu ini keluar dari kotoran dan darah. Tercipta susu, namun susu yang murni yang tidak ada padanya kotoran dan darah. Lakinnahu yakhruju fi ghayatis safa wa tamamin naqa. Namun susu, air susu tersebut keluar dalam keadaan sangat jernih, sangat murni. Ini. Fa ikhlasul ibadati lillahi rabbil alamin an takuna al ibadatu safiyan safiyatan naqiyatan lam yurid biha illallah. Maka demikianlah ibadah yang murni, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila ibadah tersebut murni dan bersih, ya, tidak menginginkan darinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza ju'ila ma Allahi ghairuhu fil ibadah kharajat an hadzal safa'i wan naqa' fala tuqbal. Apabila ada sesuatu dijadikan sebagai tujuan di dalam ibadah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari kemurnian ibadah tersebut, ya. Fala tuqbal, sehingga tidak diterima. Kenapa? Karena tidak murni lagi untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak diterima. Walihada yaqulu Allah Subhanahu fil hadits al-qudsi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu 'ani syirki, ya, yang dipersekutukan padanya. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia menyekutukanku padanya, taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala murni ketika seorang beribadah hanya untuk Allah 100%. Tidak boleh ada sekutu, niatan untuk selain Allah. Niatan untuk manusia, niatan untuk mendapatkan pujian, niatan untuk dari selain Allah, dari sesembahan, tidak boleh. Apabila seseorang ikhlas harus 100%, harus murni. Ibadahnya tersebut berasal dari hati yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga, barakallahu fikum, ini adalah syarat yang ketiga. Dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlas al-munafi lisyirki warriya. Wal ikhlasu mahalluhu wa manba'uhu al-qalbu. Dan keikhlasan ini tempatnya dan sumbernya dari dalam hati. Walihada qala musannif rahimahullah khalisan min qalbihi. Oleh karena itu al-musannif rahimahullah mengatakan khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Sehingga ikhlas ini barakallahu fiikum adalah amalan hati. Ya, amalan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang barakallahu fiikum mengklaim secara lisannya dia ikhlas. Tapi bisa jadi di lisannya dia mengatakan dia ikhlas namun hatinya tidak ikhlas. Ya, orang lain tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ikhlas tersebut adalah sesuatu yang bersumber di dalam hati. Namun terkadang di sana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan seseorang tidak ikhlas. Walaupun seorang mengatakan saya sedekah ikhlas lillahi ta'ala, saya ibadah ikhlas lillahi ta'ala, namun mungkin di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak adanya ikhlas dari dalam hatinya. Ya. Sehingga seorang tidak bisa menilai ini ikhlas ataukah tidak. Karena itu adalah amalan hati dan bersumber dari hati seorang hamba. Maka ini syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah. Syarat yang keempat yang disebutkan. Ar-rabi'u min syurutiha as-sidqul munafi lil kadhib. As-sidq, kejujuran yang menafikan dusta. Maknanya bi an yaqulaha shadiqan min qalbih, yaitu seorang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya. Dia tidak berdusta, tidak pula terpaksa, namun dia jujur dari dalam hatinya. Ya. Kama fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba yang dia mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi. Ini syaitnya mengucapkannya apa? Jujur, dalam keadaan jujur dari dalam hatinya, illa harramallahu 'alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya neraka. Ya, fasyarata alaihi salatu wassalam as-sidqa fi hadhil kalimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan kejujuran, ya, jujur dari dalam hatinya tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Was-sidqu fi ma an yakuna ma yaquluhu bi lisanihi yantawi alaihi qalbuhu. Dan kejujuran yaitu tatkala apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan, ya, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini jujur, ya, ucapannya sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Amma idza kana yaquluha bi lisanihi wa la ya'taqidu madlulaha bi qalbihi fa hadha huwal munafiq. Adapun seorang yang mengucapkan dengan lisannya, namun dia tidak meyakini di dalam hatinya. Secara lisan dia mengucapkan la ilaha illallah namun tidak meyakini di dalam hatinya, maka inilah orang-orang munafik. Inilah orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang menampakkan Islam, mengucapkan la ilaha illallah namun di dalam hatinya mereka tidak meyakini la ilaha illallah, sehingga dia tidak jujur. Ya, dia tidak jujur dalam pengakuannya. Wa li hadza qala Allah subhanahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik dan mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, maka wallahu ya'lamu innaka larasuluh, sesungguhnya Allah ya mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang sangat pendusta. Kenapa orang munafik dikatakan sangat pendusta? Ai kadzibuna bi anna ma qaluhu bi alsinatihim la yataqidunahu fi qulubihim. Mereka dikatakan sangat pendusta karena mereka berdusta pada apa yang mereka ucapkan dengan lisannya dalam keadaan tidak meyakininya di dalam hati. Faman yaquluha bi lisanihi qawlan mujarradan wa qalbuhu la ya'taqidu ma dallat 'alayhi fa hadza kadzibun la tuqbalu minhu hadhil kalimah. Maka barang siapa yang mengucapkannya dengan lisan, qawlan mujarradan, hanya sebatas ucapan semata, wal qalbuhu la ya'taqid, dalam keadaan hatinya tidak meyakini apa yang ditunjukkan dari la ilaha illallah, kandungan dari la ilaha illallah, maka dia adalah seorang yang berdusta. La tuqbalu minhu hadhil kalimah, tidak diterima darinya kalimat ini. Ini syarat yang keempat, ya as-sidqu al-munafi lil kadzib, kejujuran yang menafikan kedustaan. Yang kelima dari syarat la ilaha illallah, al-khamis min syurutiha al-mahabbatul munafiyatu lil bughdhi wal kurhi, al-mahabbah, kecintaan yang menafikan adanya al-bughdh, kebencian, kemarahan, wal kurh, dan kebencian. Jadi seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan dia cinta kepada Allah dan tidak ada sedikit pun rasa marah, rasa benci karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata beliau Asy-Syarih Hafizhahullah, bi an yuhibba qailuha Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa din al-islam wal muslimin al-qa'imin bi awamirillah al-waqifin inda hududihi. Maknanya seseorang mencintai, orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencintai Allah azza wa jalla, mencintai rasulnya, mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjauhi dari maksiat kepada Allah. Wa an yubghidha man khalafa la ilaha illallah wa ata bima yunaqidhuha min syirkin wa kufrin. Dan dia membenci orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Dia benci orang yang menyelisihi la ilaha illallah dan orang yang melakukan amalan yang membatalkan la ilaha illallah dari kekufuran dan kesyirikan. Ya. Sehingga di sini disyaratkan adanya al-mahabbah, rasa cinta. Wa mimma yadullu 'ala shiratil mahabbati qawluhu qawlullah subhanahu wa ta'ala 'anil kuffaril musyrikin, dan menunjukkan, dan yang menunjukkan atas syarat mahabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir musyrik, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang menjadikan adanya sekutu-sekutu, adanya tandingan-tandingan dari selain Allah, ya, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti mahabbah orang-orang kafir musyrik tersebut terbagi. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, rasa cintanya mereka kepada Allah jauh lebih besar dan lebih kuat. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala murni dan tidak terbagi. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Rasa cinta mereka terbagi, cinta kepada para sesembahan selain Allah, kepada berhala-berhala dan seterusnya, dan terbagi kepada cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang mukmin murni cintanya hanya kepada Allah, sehingga kecintaan mereka jauh lebih kuat. Ya. Sehingga kata beliau menjelaskan, li'anna mahabbatal mu'minina lillahi azza wa jalla mahabbatun khalisatun. Karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah adalah kecintaan yang murni. Wa amma mahabbatul musyrikina lillah fa mahabbatun suwiya fiha ghairullah billah. Adapun mahabbah kaum musyrikin adalah mahabbah yang disamakan badannya selain Allah dengan Allah. Walihada yaquluna yaumal qiyamati idza udkhilun nar. Oleh karena itu kaum musyrikin pada hari kiamat mereka akan mengatakan, tatkala mereka diseret ke dalam neraka, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh ya, demi Allah kami berada pada kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian berhala-berhala itu dengan Rabbul Alamin, dengan Rabb semesta alam yaitu Allah. Sehingga orang-orang musyrik mereka akan menyesal dan mereka akan merugi pada hari kiamat. Kenapa? Baru mereka sadar, mereka tersesat. Karena menyamakan kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan mereka kepada Allah, mereka samakan. Padahal seorang mukmin yang mengucapkan La ilaha illallah, kecintaannya harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fala ilaha illallah innama tanfa'u indama takunu nabi'atan an mahabbatin lillahi azza wa jalla wa mahabbatin li hadhihi al-kalimatil 'azimah wa mahabbatin lima dallat 'alaihi min tauhidillahi wa ikhlasiddinillah wa mahabbatin li ahliha wa a'maliha wa min ad-du'a. Maka la ilaha illallah hanya bermanfaat ketika seorang yang mengucapkannya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mencintai kalimat yang agung ini, mencintai kandungan dari la ilaha illallah berupa mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dia mencintai ahlu tauhid, orang yang murni yang benar-benar mentauhidkan Allah, wa a'maliha, dan beramal dengan amalan-amalan tauhid. Dia mencintai itu semua. Wa minad du'a'il 'azimil ma'thur 'an nabiyyina 'alaihi shalatu wassalam, dan termasuk doa yang agung yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau berdoa, as'aluka wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amala wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbika. Aku meminta kepadamu, wahai Allah, agar aku bisa mencintaimu. Dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Berarti kan Nabi SAW meminta apa? As'aluka hubbak. Aku meminta agar bisa mencintaimu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang-orang yang mencintaimu, wahai Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendatangkan kecintaanmu. Ini doa yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta agar beliau bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan doanya ini yang dilakukan oleh kaum muslimin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam hatinya ditanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fi hadits Anas, dan dalam hadits Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga hal yang apabila seseorang padanya ada tiga hal tersebut, dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Tiga hal yang dengannya seseorang bisa mendapatkan manisnya rasa iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. yaitu orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makana Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Tatkala dia mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena harta. Bukan karena fisiknya. Bukan karena kedudukannya, tidak. Namun dia mencintainya benar-benar karena Allah. Karena dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci untuk dikembalikan atau dimasukkan ke dalam neraka. Maka di sini kata syarih hafizullah, umurun thalathatun aslun wa tafri'un wa nafyun lil mudad. Maka dalam hadis ini ada tiga perkara. Yang pertama adalah asal, yang kedua cabang, dan yang ketiga adalah lawan dari mahabbah. Asal mahabbah, cabangnya, dan lawan dari mahabbah yang murni. Al-aslu mahabbatullah. Yang asal adalah mencintai Allah. Wattafri' mahabbatu ma yuhibbuhu Allah. Yang cabang adalah mencintai seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menjadi lawannya, wanafjul mudad, an yakrah, dia benci. Dia benci untuk dikembalikan ke kekufuran. An yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia membenci untuk dikembalikan kepada kekufuran, ya. Sebagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Seorang benci untuk dilemparkan ke dalam api. Maka demikianlah dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran, sehingga dia benci kekufuran tersebut, dan kekufuran adalah lawan dari mahabbah kepada Allah. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan adanya aslul mahabbah yaitu lillah, kemudian cabangnya mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan membenci kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini barakallahu fikum syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah. Adapun syarat yang keenam dan setelahnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi azza wa jal, wallahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullaha an yajana wa iyakum minal ladhina istami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.